Mitra Bisnis Kwik Kian Gi telah menuturkan hasil kajiannya atas beberapa pernyataan Bradley Simpson, Kepala Arsip dan Direktur Proyek Dokumen Pemerintah Amerika dalam bukunya Economist with Gun yang mengungkap dengan jelas manuver pemerintah Amerika dan Barclay Mafia untuk menyetir aturan perundang-undangan di Indonesia untuk kepentingan politik dan ekonomi Amerika. Untuk melanjutkan bahasan atas buku Economist with Gun itu, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, sebelum buku Bradley Simpson diterbitkan, sebenarnya telah banyak literatur yang menyebutkan aksi Amerika dan sekutunya untuk menguasai Indonesia. Lantas jika dibandingkan dengan buku ini, seperti apa pandangan Bapak? Ya, itu kalau buku-buku seperti itu, kemudian buku-buku seperti bahwa CIA itu aktif, Amerika aktif, nyedot kekayaan alam Indonesia, macam-macam itu buku itu banyaknya nggak kira tebel-tebel semuanya. Tetapi buat saya, buku ini sangat menentukan karena yang menulis itu Direktur Arsip Nasional punya otentik, dokumen otentik. Jadi Bradley Simpson ini tidak bisa dibantah. Jadi tidak bisa berkutu itu. Baik, Pak Kwik. Saat ini dengan bukti dan fakta yang real seperti ini, apakah Bapak akan melanjutkan upaya untuk menyadarkan anak-anak bangsa atas masalah ini, Pak? Memang ini memang saya akan ngisi begitu ada waktu. Jadi saya sudah selesai membaca satu bab yang paling akhir itu. Cukup lumayan juga. Tapi sekarang saya tidak mau salah. Jadi betul-betul. Setiap kata yang tidak saya pahami, saya lihat kamus. Ini luar biasa ini. Kenapa Bapak tidak mau salah mengartikan isi dari buku ini, Pak Kwik? Apakah itu bagian dari persiapan Bapak untuk menghadapi bantahan-bantahan yang akan muncul, Pak Kwik? Terang. Dan kecuali itu juga sangat penting adalah bahwa sekarang sudah no doubt, terang, masih hidup semua. Ya Pak Adam, Adam Ali, tapi Wijoyo masih, Sadli masih, Emi Salim masih, Subroto masih. Dulu kalau saya bicara begitu, si Kwik itu kan termasuk orang-orang fantas yang percaya pada teori konspirasi yang ngomong kosong. Gitu. Nah sekarang saya nggak mau bicara, saya cuma mau menerjemahkan, boleh dong. Lalu apakah Bapak setuju dengan wacana anggota DPR untuk menghapus aturan perundang-undangan pesanan asing, Pak Kwik? Iya, cuma mereka itu asal bicara apa mempelajari undang-undangnya. Line by line, garis demi garis. Dan sampai di mana mereka bisa membuktikan undang-undang itu dipengaruhi. Nah, itu nggak gampang. Saya lebih senang mengkonsentrasi pada satu ini saja sebagai contoh. Belum mengetahui sama sekali kecuali satu yang saya bacakan tadi. Tunggu aja nanti. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.